Mobil komisi utawi iki kubab nerangno sunai nganggo gamis. Kalau utawi iki kubab nerangno sunai nganggo gamis, saiki gamis yus kayak kemeja itu sudah ya, kemeja itu ya padha karo napa gamis. Kala an Ummi Salamata sangke Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Ummi Salamah. Nah, dan mereka dikatakan al-komis saubun mahitun bikumaini ghairu mufarrajin yulbasu tahta thiyab. Pakaian dijahit, ada apa? Lengan bajunya, ya. Singka ghairu mufarraj berarti gak ono bolongane, berarti ngajeng gak ono bolongane ini. Ya. Tidak dikasih apa namanya? Hai. Kancing, ya. Tapi yulbasu tahta siap dipakai di bawah pakaian. Oh no, pakaian. Gala wablu alam nih. Saat ini wis saya ngata niku gamis nih. Baju kurung istilahnya nih saya ya. Gamis kayak ngata niku anak nang beri. Gala karena nanti kau sin, kalat nanti kau sin dan Ummi Salamah. Karena ono opo a. Kala kana ahabbasyabi iku luih kasenengine pira-pira pakaian ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Opo al-qamisu opo gamis yang paling disenangi oleh Kanjeng Nabi adalah gamis. Babu sifatitu lil qamisi utawi iki kubab nerangno sifate panjange gamis. Gamis yang dipakai oleh Kanjeng Nabi panjangnya diterangno. Wah ya, sampai diteliti lho, pakaiane panjangnya sak piro ruh. Sampean ra ono sing neliti. Pakaiane Alimuddin sak piro ra ono sejarah yang nulis demikian. Ya. Sampai Kanjeng Nabi sampai detail pakaiannya saja ada yang tahu ukurannya. Kala wal kumilan lengan baju. Wal izar ilan izar. Izar itu sarung ya, pakaian bawah. Kala watorofil imamatilan pucu'e serban. Watahrimi isbali syai'in lan haram no nglembreh no sesuatu. Mindalika kang sangking mengkunu-mengkunu komis ilahirihi. Ala sabiril khuyala ing atase dalan sombong. Dadi menjulurkan pakaian tapi karena ada kesombongan itu yang enggak boleh. Nggih, pakaiane dijulur-julurno sombong, didawa-dawakno sombong mboten asal. Wa garoh hatihi lan makruhi isbali syai'in min ghairi khuyala saking tanpa sombong. Nek gak sombong gak apa-apa. Kowe sarungan sampai dawa lembreh-lembreh misale. Ha nggih. Haram enggak? Didelok kalau ada unsur kesombongan ya haram, kalau enggak ada unsur kesombongan berarti tidak haram. Gala An Asma binti Yazid al Ansoriyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinen Asma kana ono opo kumu komisi Rasulillah lengan bajune Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku ila rusgi tumeka pergelangan tangan iku tumeka pergelangan tangan. Nah, jadi pakaiannya Kanjeng Nabi gamisnya itu lengannya sampai sini. Ya, yeah, sampai sini. On. Ojo dawa-dawa nek dituwakno kadang karena ada unsur sombong berarti hukumnya haram. Ya, yeah, ojo dawa-dawa nenan, tapi nek dituwakno tanpa ada unsur kesombongan hukumnya makruh. Ngono padha wae iki. Nggih. Songkok tuwa-tuwa, endi wonge? Kok gak ono? Nah, iku. Kalau melebihi batas, kalau ada unsur kesombongan berarti hukumnya haram. Ono, makane. Ah, tadi kowe nganggo iku ya aja sombong wae ya. Sombong gak oleh. Kalau selain gamis sunahnya jangan sampai lengan bajunya itu melewati ujung jari. Selain gamis ora ono sareke. Nek gak wong ngarep gak ono. Kok sampai dhuwurene ora ono. Iya kan? Kalau selain gamis sunahnya lengan baju jangan sampai melewati ujung-ujung jari. Oh, berarti kalau lengan pendek boleh, boleh, enggak apa-apa. Cuma Kanjeng Nabi sampai sini, ya. Yeah. Pernah enggak Kanjeng Nabi lengan pendek di ulah alam? Nek umroh iya jelas ya. Apakah haram pakai lengan pendek? Ya ora, haram piye. Apa-apa, nggih. Cuma nek dawa jangan sampai melampaui apa iki? Ujung-ujung jari, ngono nek cok dawa to. Nek didawakno sampai melampaui unsur kesombongan, ada unsur kesombongan haram hukumnya. Rawahu ngriwayataken ing hadis apa Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala lan ngendika sinten Tirmidzi haditsun hasanun. Hudawi iki iku haditsun hadits hasanun kang hasan. Wa ani ibni Umar lan sangki ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya satuhune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten kanjeng nabi ngendika ngeten man jarra thawbahu huyala man utawi sabane wong jarra iku lamun nyeret sapa man nyeret ngerti menyeret ya dan menarik menarik menyeret thawbahu ing pakaian iman huyala krana sombong lam yanzur mongko ora melihat tidak melihat dengan unsur keridoan sinten Allahu Allah ilaihi marang man yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat hala ing dalem dina kiamat orang yang menarik pakaiannya, menyeret-nyeret pakaiannya, berarti pakaiannya melebihi batas sampai diseret-seret. Karena unsur kesombongan, maka hukumnya haram. Mari kita Abu Bakar dawuh nih. Faqala mongko ngendika sapa Abu Bakar ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Inna izari setuhuni sarung ingsun. Iku yastarhi nglembreh apa sarung ingsun. Ngerti nglembreh ya? Nglembreh sampai menyentuh tanah lembreh kanjeng nabi sarungku lo ini lembreh kanjeng nabi sampai menyentuh tanah apa ngelembreh berarti bahasa Indonesianya itu ah menjulur ya enak menjulur ya sampai menyentuh tanah kanjeng nabi illa an ata ahadahu kecuali yento niti niti sopo engsun ing izari kanjeng nabi sarung saya itu selalu sampai ke tanah, menjulur sampai ke tanah, tak seret-seret. Kecuali kalau saya benar-benar pegangi tenanan kanjeng Nabi. Berkali kau Bakar kuru, kau Johan. Bakar kuru, mboten lemu. Kau Ari Said, mboten. Nanti Ari Said, kau nak ngaji. Sing gede, kau nak ngarep Ari Said. Gala. Krono kuru Abu Bakar, wah itu. Jadi sarungnya sampai ngelembreng-lembreng kecuali bener-bener saya pegangi gitu kan. Faqala mongkong diko lahu marang Abu Bakar sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika ngeten innaka seduni siro ikulasta ora ono sapa siro. Ikulasta ora ono sapa siro iku miman setengah saking wong. Yaf'aluhu kang nglakoni sapa man ngelembreh no pakaian. Huyala akrono sombong. Oh, kalau engkau Abu Bakar bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan hal tersebut karena unsur kesombongan. Berarti kau apa-apa rawahu nek gak sombong. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari nek wedok dianjurno ngelembreh malah. Itu kalau perempuan. Biar tidak dilihat sikile. Karena kakinya termasuk aurat. Tadi nah iku. Ben gak didelok, maka sing apik kalau perempuan itu ngelembreh pakaiane. Jadi nek mlaku rasa cincang-cincing. Padang mau aku cincang-cincing. Wis genah-genah sampai bawah telapak kaki dicowencing. Sampai mendukur melakuni ben buanter. Mbu ben banter, mbu ben kepingin didelok sopo, lu gak ngerti kita. Nah ini kok, wis genah-genah, wis menisor. Cowencing. Ono Kang Suyuti cowencing. Galah. Warawalan ngriwayat nasabah muslimun. Badahu ing sebagiani hadis. Wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten la yanzuru ora melihat sinten Allahu Allah. La yanzuru ora melihat sinten Allahu Allah yaumal kiamati ing dalam dina kiamat ila man marang wong jaro kang narik sapa man izarahu ing sarunge man batoron krana sombong. Muttafaqun alaih uti hadis iku muttafaqun alaih. Wa anhu lan saking Abu Hurairah ani nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten ma utawi perkara. Kalang dikosinan Kanjeng Nabi ma utai perkoro asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Ma utai perkoro asfala kang luih ngisor minal ka'baini tinimbang tinimbang mata kaki luru minal izari sangking sarung fa finnari mongko iku ing dalam neroko. Sarung yang sampai melebihi dua mata kaki maka berada di dalam neraka. Wonge gak sarunge. Manane wong sing nglakoni. Ya itu yang disiksa berada dalam neraka. Kalau melakukannya ada unsur sombong. Lho iku makane hadis itu ojo dipaham sepotong-sepotong. Hadis sitok-tok liyane gak dipaham. Sehingga kok nek ana wong pakai celana di bawah apa mata kaki, wah rokoi. Paham atau? Ono wong sarungan di bawah mata kaki, neroko. Sidik-sidik neroko, sidik-sidik neroko. Ndi dalile, ma asfala minal ka'bin minal izar fa finnar. Langsung ngoten wis penak iya bener tapi. Tapi dhek ini gak paham hadis liyo. Dipahami ternyata nek ngelembrehno itu yang haram kalau ada unsur sombong ngono makane niku. Sampean harus hati-hati mami hati jangan mengikuti orang yang sepotong-potong. Ulama kita itu lebih alim. Ngono lho, luwih ngerti, luwih apal hadis, luwih luas pemahamannya tentang Quran dan hadis daripada wong saiki-saikian wae. Sidik-sidik haram ini, pakaiannya melebihi dua mata kaki. Wah, sehingga kalau melebihi langsung ditekuk-tekuk. Oh, sampai di atas mata kaki kono. Apa? Oh, haram kalau di bawah mata kaki. Finnar. Rawahul Bukhari. Kan Nabi Dzarrin radhiyallahu anhu anin nabi. Lho nek umpamane haram Kanjeng Nabi kan berarti ngelarang Abu Bakar toh ya? Tadi Abu Bakar nyeret-nyeret sampai itu pakaiannya. Katanya Kanjeng Nabi, "Lasta mimman yataf yaf'aluhu khuyala." Lho berarti gak oleh itu kalau ada unsur kesombongan lho. Tadi ketika hadis itu mutlak maka diarahkan kepada yang mukoyat. Ngono carane memahami hadis. Wa Nabi Dzarrin radhiyallahu anhu anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinen Kanjeng Nabi salah satun utawi wong telu Iku la yukallimuhum, orang ngomongi ing salasah, orang ngomongi ku murka berarti marah. Sinten Allahu Allah yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat. Gala wala yanzuru dan orang melihat sinten Allah ilaihim marang salasah. Wala yanzuru lan orang melihat sinten Allah ilaihim marang salasah. Wala yuzakihim lan orang bersihkan sinten Allah ing salasah. Walahum lan iku tetap gadwi salasah adzabun utawi sikso alimun kang nglarak no tiga orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala dan mereka mendapatkan siksa yang begitu pedih. Kalang dikosinten Abu Dhar faqoraha mongko moco ing ikilah jumlah di jumlah salah satun la yukallimuhumullah ila akhirihi sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwaca salah samirorin kelawan telu piro-piro ambalan tiga kali salah samirorin kelawan telu piro-piro ambalan tolong dikosinan Abu Dharin Abu Dhar khobu wa khosiru khobu rugi sobo salasah wa khosiru lan rugi sobo salasah rugi tenan jira budar man hum ya Rasulullah man iku sinten hum utawi salasah ya Rasulullah siapa tiga orang itu ya Rasulullah kalang diko sinten Rasulullah al musbilu utawi salasah iku al musbilu iku wong kang ngelembreh no pakaian, menjulurkan pakaian sampai nyeret-nyeret. Walmananu, mana lo tutup marna nih? Walmananu, lan wong kang ngundat-ngundat. Gala, ngerti ngundat-ngundat? Ngundat-ngundat itu, apa istilahnya? Menyebutkan mengungkit-ungkit kebaikan yang telah ia berikan pada orang lain. Itu namanya manan. Gak boleh kita berbuat manan itu. Karena ini bisa menghilangkan pahala. Kecuali orang tua boleh, guru boleh. Ya guru gak apa-apa, wong tua ya gak apa-apa. Kuwi wis tak didik lele lho, ngoteni gak apa-apa, wis tak biayai padahal aku gak wajib biayai lho ngono. Kok saiki kurang ajar ngono. Ini oleh wong tua ngoten niku demi untuk kemaslahatan anak ben sadar deh. Qala wal munafiku. Qala munfiku sing bener niku. Wal munfiku. Qala wal munfiku lan wong kang memperbanyak wal munfiku lan wong kang ingin memperoleh banyak ngoten nggih silatahu ing barang dagangane al munfik bil halifi kelawan sumpah al kadzibi kang dusta. Lah ini orang yang ingin supaya barangnya itu laku mahal tapi dengan sumpah palsu. Contohnya ngeten munfik silatahu bil halifil kadib. Contohnya begini, dia munfik itu orang yang ingin harta dagangannya laku mahal tapi dengan menggunakan sumpah yang palsu, yang goroh. Kasuti menjual akik, tawarnya 10 juta akiknya, ini 10 juta ditawar oleh Tamrin. Wah, aki koyong ini kok 10 juta. Aki cuma semacam ini kok 10 juta. 500 sewu, wis. Jadi Tamrin. Wah, kok 500 sewu. Ini sudah ada yang, apa namanya? menawar 9 juta 900 ribu. Kok kuwi nawari cuma 500 ribu. Lah, tapi Kang Suti, wallahi, jadi ini. Ini ada yang menawar 9 juta 900 ribu kok engkau cuma menawar 500 ribu. Piye mrin mrin. Tapi kan suci goro. Supaya lakunya laku mahal. Padahal coro hargane yo mek 500.000 tamrin paham. Ngono lho. Tapi kan suci sumpah palsu supaya hartanya laku mahal. Ini jenenge orang-orang sing munfik sil atahu bil halifil kadib rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat Al-musbilu izarohu utawi dawuh al-musbilu izarohu. Al-musbilu maknane wong kang nglembrehno izarohu ing sarunge wong. Wa an ibni Umar lan saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi al-isbalu fil izar wal komis wal imamah al isbalu utawi ngelembrehno iku fil izari ing dalem sarung. Dadi izar itu yang dimaksud pokoke pakaian yang menutupi bagian bawah badan mulai pusar ke bawah, itu namanya izar. Celana bisa berarti celana yang sampai apa namanya melewati mata kaki tidak diperbolehkan. Bukan berarti berarti kalau sampai ke atas boleh, pokok tidak melewati mata kaki. Kan tidak boleh itu yang ngelembreh-ngelembreh. Berarti kalau yang di atas lutut boleh, berarti ora kaya ngono. Berarti sepak bola pakai kaya ngono enggak apa-apa. Pakaian renang laki-laki berarti enggak apa-apa, yang penting kan enggak melewati mata kaki, ngono. Ora kaya ngono. Nek aurat maklum, ya. Kalau aurat maklum harus ditutupi. Lalu iki yang dimaksud ini pakaian jangan sampai ke bawah. Itu wal komisi lan gamis. Lho ngoten. Gala gamis ngono. Gamis itu kan baju kurung, kan panjang itu gamis itu. Panjang itu. Nah. Teman tahu orang-orang Arab itu. Kan pakainya gamis terus itu. Ya kan? Wawo pakaiannya ya sampai ke bawah itu nih. Itu jangan sampai yang bawah itu melewati mata kaki. Kalau ada unsur kesombongan berarti hukumnya haram. Sengatan mawon. Sarung, celana, bodoh. Wal imamati lan serban. Ala wal imamati lan serban. Serban itu dawa. Sing dawa dudu serban nih. Tapi kunciri serban. Ngerti kunciri? Serban kadang no kunciri. Ya kan? Ada benangnya. Tawawakno sampai mata kaki. Nek ada unsur kesombongan haram. Manjaro man utai sapane wong jaro iku lamun nyeret sopoman sayan ing sesuatu huyala akrono sombong lam yandur mongko ora melihat sinten omlohu omloh ilaihi marang man yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat rawahu ngriwayataken ing hadis sopo Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Wallahu a'lam ya rabbana darah.